ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Terakhir kita bahas tentang perintah sholat di rumah. Karena sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Adapun sholat wajib lima waktu harus atau wajib di masjid. Kecuali bagi laki-laki yang sakit atau bagi wanita, orang yang safar, hujan dan lain-lain yang merupakan masyaqqah yang menyulitkan seseorang untuk datang ke masjid, walaupun itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, tidak disebut oleh Nabi. Kemudian larangan menjadikan atau menyamakan rumah seperti kuburan, yaitu rumah yang tidak dipakai sholat, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka itu dianggap seperti kuburan. Karena di kuburan tidak ada ibadah, tidak ada sholat, tidak ada baca Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan 1130. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum salatahu fi masjidih, apabila salah seorang dari kalian telah selesai melaksanakan salat di masjid, berarti salat wajib, fal yaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikan bagian dari salat itu ada di rumah. Bagian dari salat subuh apa? Qobliyah subuh. Bagian dari salat zuhur apa? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Bagian dari salat asar apa? Qobliyah asar. Bagian dari salat maghrib, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Bagian dari salat isya adalah ba'diyah isya. Jadikan itu di rumah. Bagian dari salat-salat wajib tersebut. Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena dengan demikian Allah akan menjadikan kebaikan dari salat itu ada di rumah. Karena segala bentuk ketaatan kepada Allah akan mendatangkan kebaikan. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita haji, bahkan ketika kita menunjuk dengan jari saat tasyahud, ini semua akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Hanya kita tidak tahu. Dirahasiakan oleh Allah. Seandainya tidak dirahasiakan oleh Allah, barangkali tidak ada kehidupan, tidak akan berlangsung kehidupan. Seandainya seluruh kebaikan gaib seperti sholat, rukuk, sujud, zikir, tawaf, sa'i kok ditampakkan oleh Allah kebaikannya, tidak dirahasiakan, barangkali kehidupan tidak akan berlangsung. Ya, mungkin 60 tahun, 70 tahun setelah rahasia ini dibongkar, orang mati semua. Kenapa? Kenapa? Karena orang akan sholat terus, akan tawaf terus, akan sa'i terus, akan baca Al-Quran terus, akan zikir terus. Gak mau kerja, gak mau nikah, gak mau cari nafkah. Ya, kalau kerja cari nafkah, nikah kan tidak dirahasiakan. Kita semua tahu manfaat itu semua. Maka ya terus berlangsung. Enggak usah disuruh. Iya kan? Enggak usah disuruh orang kaum muslimin, manusia begitu semangat untuk mencari nafkah. Karena kebaikannya itu tidak dirahasiakan. Beda dengan sholat. Beda dengan tawaf sa'i, kebaikannya itu dirahasiakan. Ya. Maka sebagian dari kita, sebagian besar dari kita malas-malasan. Dan tidak melihat manfaat dari menunjuk jari, salam kanan, kiri, mencium Hajar Aswad, melempar jumrah, tidak ditampakkan kebaikannya. Dirahasiakan dan nanti akan ditampakkan di akhirat. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak itu. Ya. Nah, kebaikan-kebaikan sholat tadi akan Allah bawa ke rumah, akan Allah jadikan di rumah. Kalau ada bagian dari sholat isya itu atau sholat maghrib itu dibawa ke rumah. Ya. Bisa ba'diyah maghrib di rumah, bisa ba'diyah isya di rumah, nah, lakukan. Kalau qobliyah bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, jangan. Kalau menyebabkan terlambat jadi takbiratul ihram imam, jangan. Ya. Rawahu Muslim fi kull hadis. Salatun nafilati fil bayti afdalu min salatiha fil masjid. Salat sunat di rumah lebih baik daripada di masjid. Lebih baik. Bukan wajib, harus. Jadi kalau terpaksa dilakukan di masjid, enggak masalah. Ingin lebih baik, ya di rumah. Yang bagi lil muslimi ayyaj'ala li baytihi nasiban min salatihi liyattadiya bihi ahluhu wa yatarabba ala dhalika abna'uhu ويعمره بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن فيفر الشيطان وهذا خير يجعله الله في البيوت المسلمة. Selayaknya seorang muslim menjadikan bagian dari salat-salat wajib itu ada di rumah. Agar apa? Agar istrinya, anaknya melihat, mencontoh, mengikuti. Umumnya yang lebih dulu tahu tentang sunnah-sunnah Nabi kan seorang laki-laki. Nah, istrinya mengikuti, anak-anaknya mengikuti, dan begitu seterusnya. Yeah. Nah, sebaik-baik tarbiyah, sebaik-baik dakwah adalah dakwah bilhaq. Dakwah dengan contoh tauladan, bukan hanya menyuruh berbicara. Kemudian memakmurkan rumah dengan zikir, dengan tasbih, bacaan Al-Quran. Itu kan penuh di dalam salat. Tasbih, ta'mid, tahlil, zikir-zikir ada di dalam salat. Termasuk bacaan Al-Quran. Sehingga setan-setan akan semakin tidak kuat, tidak betah di rumah kita. Dan akan menjauh dan akan lari. Nah, sebaliknya sesuatu yang membuat syaitan betah di rumah, hilangkan. Seperti gambar-gambar manusia, hewan, patung-patung manusia, hewan, musik-musik. Ini sangat disukai oleh syaitan, oleh jin. Ya, 1131, 1131. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أقط نمر. Beberapa sanad disebutkan oleh beliau, yang terakhir adalah As-Sa'ib bin Uqti Namr. Yang ditanya oleh Nafi bin Jubair, Umar bin Atta. Yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Mu'awiyah. Dia bertanya kepada Sa'ib karena Sa'id bin pernah bertemu langsung dengan Muawiyah. Tentu di sini Rasul sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah wafat. Jadi ilmu dipulangkan kepada yang lebih bawahnya, yang lebih bawahnya, yang lebih bawahnya. Ketika Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, tentu berpulang kepada Abu Bakar, Umar. Ini di zaman Muawiyah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah wafat. Di sini Muawiyah mencontohkan bagaimana salah satu sunnah atau salah satu yang dibolehkan ketika sholat berjamaah. Naam, dijawab iya. Jadi Sa'ib ditanya bagaimana pengalaman engkau bersama Muawiyah. Ini dicatat oleh para imam ahlul hadis termasuk Imam Muslim. Bagaimana Imam Muslim menjadikan Muawiyah sebagai rujukan. Maka aneh sekali kalau ada seorang Muslim menjelek-jelekkan Muawiyah, mengkritik Muawiyah dengan kritikan yang pedas, bahkan menjelek-jelekkan. Dan itu banyak diawali oleh Rafidah. Sallaitu ma'ahu al-jum'ah. Dulu aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah. Muawiyah ini bukan Rasulullah. Muawiyah. Berhenti sampai Muawiyah di sini. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama sepakat tentang keutamaan Muawiyah. Jadi perbuatan Muawiyah saja dijadikan dalil. Fil maksurah, sholatnya di maksurah. Maksurah itu seperti kotak yang ada di dalam masjid, mirip-mirip kamar. Jadi di dalam masjid ada kamar, mungkin di pojok. Ya. Dan ini dilakukan oleh Muawiyah setelah muncul orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang kerjaannya mengganggu kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, membantai kaum muslimin, sebagaimana yang kita saksikan sampai hari ini. Tidak akan berubah kelakuan mereka. Dari mulai mereka muncul pertama kali di zaman Utsman, membesar di zaman Ali, dan ini di zaman Muawiyah, sampai hari ini kelakuan mereka sama. Mengkafirkan sesama muslim, meyakini pelaku dosa besar kafir, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Jadi membunuh sesama muslim boleh. Sebagaimana yang kita lihat hari ini, bahkan sudah masuk Saudi, sudah jauh dari Masjid Nabawi bulan Ramadan kemarin. Nah, Muawiyah karena muncul bahaya seperti itu, kan bisa saja mereka sewaktu-waktu menusuk, ya kan, dengan pedangnya, dengan belatinya, pisaunya. Tidak ada salahnya menjaga diri. Maka Muawiyah membuat maksurah, ay hujrah, seperti kotak, seperti kamar yang ada di dalam masjid, tetapi diusahakan tidak memutus saf. Ya, saya kira mudah diatur secara teknis. Teknis gampang diatur. Maka Syekh Al-Albani mengusulkan untuk memisahkan antara Masjid Nabawi dengan makam Nabi, dan itu mudah secara teknis kalau mau, ya. Tapi pemerintah waktu itu keberatan sampai hari. Falamma sallama al-imam, setelah imam salam, jadi Muawiyah bukan jadi imam, ya. Setelah imam salam, kumtu fi maqami, aku langsung berdiri di tempat aku sholat tadi. Fasallaitu, lalu aku sholat, sholat ba'diyah Jumat. Falamma dakhala arsala ilayya faqa'a, selesai itu Muawiyah memanggil aku, mengutus orang untuk memanggil aku. Aku dipanggil. Setelah aku berhadapan dengan Muawiyah, Muawiyah mengatakan la ta'ud lima fa'alta, jangan diulang lagi apa yang engkau lakukan. Apa? Langsung sholat ba'diyah, tanpa zikir, tanpa wirid, tanpa obrolan, tanpa pindah tempat dan seterusnya, sebagaimana kemarin sudah kita bahas. Langsung sholat ba'diyah di tempat itu. Muawiyah mengatakan la ta'ud lima fa'alta, jangan diulang lagi. Idza sallaita al-jum'ata, apabila engkau selesai salat Jumat, dan tentu bukan hanya salat Jumat, salat apapun, fala tasilha bi salatin, maka jangan disambung dengan salat ba'diyah, hatta tatakallamu aw takhruj, sebelum engkau berbincang-bincang atau engkau keluar pindah tempat, pulang dulu ke rumah, zikir dulu dan seterusnya. Jangan menyambung solat wajib dengan solat ba'diyah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Sini. Baru Muawiyah membawakan, menisbatkan ini kepada Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami seperti itu. Ya. Berbicara dulu, berbincang dulu, pindah tempat dulu, zikir dulu, baru solat ba'diyah. Alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Beliau melarang kita melakukan solat setelah selesai solat wajib, sebelum berbincang-bincang atau keluar. Rawahu Muslim. Fikul hadis jawazu ittiqadil maqsura, bolehnya mengambil maqsura, tempat khusus seperti kamar di masjid. Idza ra'a waliyul amri fi dhalika maslahatan, apabila ada maslahat dalam hal ini. Kalau tidak ada maslahat, ya tidak boleh. Buat apa? Ya kan? Menambah biaya, menambah kerjaan. Tidak boleh. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan seorang muslim adalah tidak melakukan apa yang tidak ada gunanya. Kalau enggak ada gunanya, enggak boleh. Ini ada gunanya untuk menjaga keamanan. Nah, tentu boleh. Yang kedua, bayanun anna awwala man 'amilaha huwa Muawiyah lamma ta'anahu al-Khawarij. Ya, ini dia. Yang pertama kali melakukan ini adalah Muawiyah. Beliau berijtihad. Dan berhak bagi beliau Muawiyah untuk berijtihad. Karena beliau adalah imam. Maka jika benar dapat pahala dua, jika salah pahala satu. Maka para imam mengatakan Muawiyah dapat pahala satu. Ketika apa? Ketika Muawiyah berijtihad bahwa darah Utsman harus segera dituntut balas. Siapa pembunuh Utsman harus segera dicari. Beliau berijtihad seperti itu sebagai gubernur Syam. Sedangkan Ali bin Abi Thalib selaku khalifah mengatakan tidak bisa, tidak mudah, sulit mencari siapa pembunuh Utsman. Ali memakai kaidah lebih baik salah tidak menghukumi daripada salah menghukumi. Ada orang salah tidak dihukum, itu lebih baik daripada orang tidak salah tapi dihukum. Ini kaidah asalnya seperti itu. Nah, daripada salah yang lebih parah, Ali memilih yang lebih rendah kesalahannya. Maka tidak dituntut. Nah, keduanya mempunyai kekuatan, keduanya bersikuku, dan ada pihak ketiga, maka terjadilah peperangan itu. Ya. Para ulama mengatakan Ali mustahidun musib walahu ajran. Ali seorang mustahid berijtihad dan ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Sementara Muawiyah mustahidun mukti, mustahid yang ijtihadnya salah, dapat satu pahala. Ini maksimal yang diucapkan oleh para ulama. Tidak ada yang mengatakan Muawiyah merebut hak Ali, Muawiyah zalim, Muawiyah begini, tidak ada. Kecuali Rafidah atau yang terkena subhat Rafidah. Ini beliau Muawiyah berijtihad membuat maksurah di dalam masjid ketika orang-orang Khawarij itu banyak menikam, menusuk dari belakang, termasuk beliau. Man tidak sampai meninggal, tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, at-ta'awwulu min makan as-salati al-ula wa dhalika li taktsiri mawaqi'i sujudi. Anjuran untuk berpindah tempat agar apa? Agar banyak tempat-tempat yang kita pakai untuk sujud. Jangan di situ-situ saja. Kadang di sini, kadang di situ, ya kan? Maka salah satu bid'ah adalah membuat tempat khusus di masjid untuk dia. Mentang-mentang dia datang ke masjid selalu awal, maka dia selalu ambil tempat di situ. Dia enggak mau ke tempat lain. Ya, kecuali di situ adem, empuk, ada lain lagi. Urusan dunia ya. Jadi enggak sama saja, ademnya sama, panasnya sama, empuknya sama, kerasnya sama, tapi dia selalu memilih di situ. Ada di beberapa daerah. Ya, di beberapa masjid. Ya, asal Pak itu pasti di situ. Ya. Ini beda. Tidak boleh. Termasuk membuat tempat khusus sholat di rumah. Ya kan? Rumah kita besar, di pojok sana atau sebelah sini khusus untuk sholat. Ini mengurangi kebaikan, mengurangi kebaikan, mempersedikit saksi. Maka nggak usah bikin tempat khusus. Kabar kadang di kamar sini, kadang di kamar anak-anak, kadang di teras, kadang di ruang tamu dan seterusnya. Kita sholat sunat, sholat malam, sholat duha dan seterusnya. استحباب إظهار فضل الفرد عن النفل خاصة إذا ترتب على فهم الفعل غلطا شرعيا. Disukai untuk menampakkan mana yang lebih baik dari apa yang kurang baik apabila diyakini seseorang melihat temannya, saudaranya, apalagi muridnya melakukan kesalahan. Jangan diam. Lihat Muawiyah. Ya, tidak cuek dengan sekitar. Dipanggil. Padahal kan apa urusannya Muawiyah mengurus masalah dunia, ya kan? Ini kan masalah akhirat, tapi salah maka tetap. Dan ini beberapa kali dilakukan oleh Muawiyah. Salah satunya ketika beliau berkunjung di Madinah, melihat, menemukan sambungan rambut, rambut yang disambung. Sekarang banyak sekali kan rambut-rambut palsu. Apa itu wig ya? Sambil dipegang itu, beliau berdiri di mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan marah. Mana ulama-ulama kalian? Kenapa ada seperti ini di Madinah? Nabi melarang. Bani Israel binasa salah satunya karena ini, menyambung rambut haram baik laki atau perempuan. Al mar'u muqayyarun ba'da al fardi bil intifadi aw al kalam. Seseorang ada pilihan setelah solat fardu itu, ya, mau melakukan apa misalnya zikir wirid atau berbincang atau apa, untuk tidak langsung menyambung antara yang wajib dengan yang sunnah. Raddun sharihun ala ba'dil muta'assibi alladhina yakumuna ila salati fawra taslimil imam min al-fardhi duna an yatakallamu aw yughayyiru makanahu. Ini merupakan bantahan yang tegas bagi sebagian orang-orang al-muta'assibin yang ta'assub, yang fanatik. Tadi beliau tahu ya, mungkin di kita tidak ada, di tempat beliau ada orang-orang yang fanatik ketika imam salam langsung sholat ba'diyah. Ketika imam salam langsung sholat ba'diyah. Ada sebagian orang seperti itu. Ditentang oleh hadis ini, bertentangan dengan hadis ini. Ya, dan jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal larangan haram. Ya, al-aslu fil nahyi haram. Ta'limun nasi bil hikmati wal mau'izatil hasanati duna jalafatin wa qaswatin 'alal jahil. Anjuran untuk mengajari ilmu kepada manusia dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, tidak dengan keras, kasar, bengis, cacian, makian, tidak. Ya, wajib lembut, hikmah, sabar, santun ketika berhadapan dengan orang-orang jahil yang banyak melakukan kesalahan. Bayanud dalili fi hali bayanil hukmi liyasbutal mutakallimu kalamahu wa yatma'inna sami'u ilaihi. Anjuran untuk membawakan dalil ketika menerangkan hukum. Jika Muawiyah mengatakan jangan begitu, haram, cukup ya, liu sahabat. Tapi Muawiyah melakukan hal yang lebih baik. Apa? Membawa dalil. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Itu perintah Nabi. Ya, bawa Nabi. Bawa Allah dan Rasulnya. Apabila dalam nasihat tanpa itu boleh. Dalam nasihat mungkin ceramah-ceramah singkat enggak boleh, haram gitu ya. Beda ketika munakosah, mudakarah, tentu dituntut tadi. Apalagi jidah harus. Agar apa? Agar pembicara itu tegak hujahnya, kuat, dan agar si pendengar itu tentera. Ya, kata siapa? Kata Rasul. Kenapa Bapak tidak mau memotong jenggot? Ya, kan lebih bagus, lebih rapi. Jawab terus-terang. Rasul saya yang memerintahkan. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Jawaban ini membungkam. Ya. Tapi kalau ya hak saya. Hak saya mau jenggot, mau begini, mau begitu. Kurang baik. Bawalah Allah dan Rasulnya. Ucapkan ini kata Allah, ini perintah Rasulullah. Di hadapan manusia, di hadapan orang kafir, di hadapan atasan kita, pemimpin kita, bawa Allah dan Rasulnya. Ya, kita ingin lihat bagaimana tanggapan dia, komentar dia. Mungkin awalnya kata siapa, mungkin ya. Akan dibawa apa ini? Ya, hidayah kan datang dari mana saja, ya kan? Ketika kita bicara di hadapan direktur kita, dia enggak suka sekali kita berjenggot, dia muslim ya awak. Kita bilang Allah dan Rasulnya yang menyuruh saya seperti ini. Saya juga enggak mau, ya. Saya maunya kayak bapak, bagus tuh, limis licin. Tapi Allah dan Rasulnya yang menyuruh saya. Bagaimana saya enggak mau taat? Sampaikan seperti ini. Mungkin pertama dia mendengar kata-kata kita, kata siapa, gak percaya. Biarkan dia pulang, dia merenung sendiri menjelang tidur ini itu, ya. Allah akan berikan hidayah barangkali. Iya, kalau betul Allah yang menyuruh, maksud saya larang. Nah, maka sampaikan. Sampaikan. Hujah itu sampaikan. Bawa Allah, bawa Rasulullah. Mudah-mudahan. Karena Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lewat lisan kita, lewat ucapan kita, lewat tulisan kita. Barangkali lewat akhlak kita. Iya, jangan putus asa. Ya, mana nyambung bawa-bawa Rasulullah, dia ya, mana nyambung. Jangan begitu, dia sok tahu, ya kan? Ya kalau nyambung bisa aja. Ya. Dia kan awam, enggak pernah ngaji. Mana nyambung dibawain dalil? Jangan begitu, ini putus asa. Udah bawakan dalil, nyambung enggak nyambung biarin. Ya, itu urusan Allah, urusan kita menyampaikan saja, ya kan? Nah, jangan sampaikan. Ya, sudah waktunya. Kapan lagi kita terus terang belak-belakan sunnah, katakan sunnah, bid'ah katakan bid'ah, nunggu apa lagi, nunggu kapan? Kalau mengatakan belum waktunya, mau sampai kapan? Ya, sudah saatnya. Ya, bahkan ya mestinya sudah dari kemarin-kemarin, sudah dari dulu-dulu. Kita terus terang di hadapan orang-orang kufar, di hadapan manusia, bahwa ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Yeah. Lihat Ja'far bin Abi Thalib, ketika ditanya oleh Raja Habsyi, kenapa engkau dan teman-teman enggak mau berdiri, sementara yang lain berdiri menyambut kedatangan, dibawa Rasulullah. Kami dilarang oleh Rasul kami untuk berdiri menyambut kedatangan seseorang. Ternyata hidayah Allah berikan kepada Raja Najasyi, ya kan? Jangan putus asa. Tawadu'ul khalifati li ra'iyatihi, ketawaduan khalifah terhadap rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah, mau memanggil seseorang, orang yang kecil, enggak ada apa-apanya, kan berarti tawadhu, perhatian, ya kan? Perhatian terhadap orang kecil dalam masalah sholat. Inilah khalifah. Hilmul khalifati ala ra'iyatihi wa hirsuhu ala an tatabbaqa ra'iyatuhu as-sunnah. Disunahkan bagi imam, bagi pemimpin untuk mengajarkan sunnah kepada rakyatnya. Ya, apa yang dia bisa, apa yang dia mampu. Berhadapan satu orang, ya satu orang itu. Ya, dia lihat bawahannya makan minum dengan tangan kiri, sampaikan. Nabi melarang makan minum dengan tangan kiri. Gitu ya. Dan seterusnya. Bab baru 205. Babul hathi ala salatil witri wa bayanun annahu sunnatun muakkadatun wa bayanu waktihi. Bab tentang anjuran salat witir, bahwa ini sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan. Kemudian kapan waktunya? Ada tiga permasalahan di bab 205 ini. Hadis pertama 1132. An Aliin radhiyallahu anhu qaal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة. Salat witir itu tidak seperti salat wajib, artinya hukumnya bukan wajib, tetap mustahab, nafilah, atau sering disebut sebagai sunat. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Waqal, dan Nabi bersabda, Innallaha witrun. Sungguh Allah itu ganjil. Yang dimaksud ganjil, satu, tentu dalil ini harus dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Tidak boleh dalil ini ditelan mentah-mentah. Allah itu ganjil, oh berarti 1, 3, 5, 7, 9. Ya, nah, tentu satu hadis ini saja yang dia pegangi. Hadis-hadis lain ini tidak boleh ditinggalkan. Bahwa Allah satu. Satu ganjil apa bukan? Ya ganjil. Ya, maka kalimat innallaha witrun bukan kalimat batin, kalimat yang hak. Tidak bisa kita katakan batil dong. Kan tiga juga ganjil, lima juga ganjil. Padahal Allah kan cuma satu. Tidak begitu. Ya. Kaidah mengatakan bahwa apabila dalil umum bertemu dengan dalil khusus, maka apa? Maka yang terpakai adalah dalil khusus. Allah ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Umum apa khusus? Umum kan 1, 3, 5, 7. Adapun dalil yang mengatakan kul huwallahu ahad, Allah itu satu, khusus apa umum? Khusus mana? Ya. Hurrimat 'alaikumul maytatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Umum apa khusus? Umum, seluruh bangkai. Bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai ikan, bangkai, semua bangkai. Umum. Datang dalil khusus. Apa? Dibolehkan bangkai ikan, bangkai belalang. Ini khusus. Menang yang khusus, yang terpakai khusus. Yeah. Yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Satu. Dan Allah menyukai yang ganjil. Ya. Maka bilangan-bilangan yang ada di dalam sunnah adalah 1, 3, 7, 33. Ya. Ganjil. 7 langit, 7 lapis bumi. Allah menyukai yang ganjil. Dan mungkin berbeda dengan kita, ya. Kebanyakan dari kita manusia malah menyukai yang genap. Allah tidak. Allah menyukai yang ganjil. Apa yang disukai oleh Allah belum tentu disukai oleh manusia, dan begitu pula sebaliknya. Ya. Mana bumi yang paling dicintai oleh Allah? Maka tanyakan kepada manusia, lebih suka mana? Ini secara fitrah, ya. Mekah yang gersang tandus itu, apa puncak? Manusia menyukai puncak. Dan para masyayikh ketika diajak ke puncak, subhanallah, senang. Siapa yang tidak senang? Adem, hijau, rimbun, ya. Umumnya manusia menyukai seperti itu. Tapi Allah menyukai sebuah tempat yang hanya pasir, yang tidak ada air. Allah mencintai Makkah. Kenapa? Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka solatlah witir wahai ahlul Qur'an. Siapa yang dimaksud dengan ahlul Qur'an? Orang-orang yang berilmu wabil khusus, tentu diikuti oleh orang-orang awam. Apakah ahlul Qur'an berarti ahlul hadis? Ya, jelas. Faidah yang sangat besar. Al-Quran wa sunnah, idha istama'a iftaraqa, wa idha iftaraqa istama'a. Al-Quran dan sunnah itu apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Ini kaidah yang tidak boleh kita lupakan. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran, Al-Quran, kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka sunnah hadis termasuk. Sifulan ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah, maka ahlu Al-Quran. Ketika disebut satu saja mencakup dua-duanya. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Fi kull hadits salatul witri laysat wajibatan. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila al-qawli bi wujubi salatil witri lil-amri biha. Wa yakfi fi ar-radd 'alayhim hadha an-nas as-sarih min 'Ali radhiyallahu an annaha laysat kas-salawatil maktubat. Wa innama sunnah. Salat witir tidak wajib. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu, lihat kata beliau, sebagian ahli ilmu, berarti ulama. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa salat witir ini wajib. Kenapa wajib? Karena diperintah. Hukum asal perintah apa? Wajib. Hukum asal perintah wajib. Fa'autiru, perintah kan? Fil amr. Fa'autiru, salat witirlah kalian. Perintah. Hukum asal perintah apa? Wajib. Tapi beliau mengatakan salah. Sebagian ulama yang mengatakan salat witir itu wajib, salah. Kenapa? Terjawab di awal hadis ini. Kata-kata siapa? Ali. Ulama-ulama itu, ahli ilmu itu dengan Ali faham mana tentang hadis ini. Kan yang membawakan hadis ini Ali. Masa Ali membawakan hadis sendiri enggak faham sendiri. Yang meriwayatkan hadis lebih faham. Jadi oleh karena itu Abu Hurairah yang membawakan hadis tentang jenggot Ibnu Umar Abdullah bin Amr bin As yang juga meriwayatkan hadis memanjangkan jenggot, mereka memotong jenggot segenggam. Ya. Apa kita katakan? Mereka lebih faham terhadap hadis itu. Enggak bisa kita katakan, ini mana ada riwayat dari Nabi? Nabi memotong jenggot beliau segenggam, mana ada? Mana ada? Enggak ada riwayat. Abu Hurairah Ibnu Umar mengada-ada. Wah, ini lancang ya. Para sahabat lebih tahu tentang hadis ini. Ya, kita salat dulu sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Dibantah oleh hadis ini karena Ali bin Abi Thalib yang membawakan hadis perintah salat witir, Ali sendiri mengatakan al-witru laisa bi'atmin kasalatil maktubah, salat witir tidak wajib. Tentu dikaitkan dengan hadis lain. Hadis yang sangat jelas adalah penjelasan Nabi kepada orang yang baru saja masuk Islam bahwa sholat wajib hanya 5 waktu. Maka di luar yang 5 waktu itu tidak ada yang wajib. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkan sholat witir, ada yang mewajibkan sholat aid. Cukup kuat saya kira yang mewajibkan sholat witir, karena satu, bisa mengalahkan kewajiban sholat Jumat, ya kan? Ketika sholat Id bertepatan di hari Jumat, yang sudah sholat Id tidak wajib lagi sholat Jumat. Kalau sholat Id itu tidak wajib, mana mungkin bisa mengalahkan sholat Jumat? Pendapat yang kuat. Yang kedua, wanita-wanita yang dipingit saja disuruh keluar untuk sholat Id. Ini hujah yang cukup kuat. Tapi tentu terkalahkan dengan sabda Nabi tadi, bahwa sholat yang wajib hanya 5 waktu. Yang kedua atau yang terakhir, hafdun ala qiyamil layli mutlaqan. Walidhalika khassal kitab ahlul Qur'an. Anjuran untuk qiyamul lail secara mutlak, bukan hanya sholat witir. Karena qiyamul lail terdiri dari tahajud dan witir. Qiyamul lail terdiri dari tahajud dan witir. Tahajud inilah yang sering disebut sebagai tarawih, khusus di bulan Ramadhan. Maka orang yang sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud itu berbuat bid'ah, karena melakukan sesuatu yang lebih dari Nabi. Ya. Di sini ada kalimat ahlul Quran, ini menambah kekuatan perintah ini. Ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran. Maka sholat witir ini lakukan saja sebelum tidur. Kalau diperkirakan nanti tidak bisa bangun malam, mungkin terlalu capek, jam 12:30 baru sampai rumah, ya, atau diperkirakan seperti itu, dan itu dilakukan oleh Allah, ya. Bahkan 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat witir sebelum tidur. Ya. Tapi apabila yakin akan bisa bangun malam untuk sholat tahajud, maka yang terbaik sholat witir adalah penutup sholat malam. Allahu. Pertanyaan? Bolehkah seseorang melakukan zikir setelah sholat wajib di rumah dengan alasan bergantian jaga rumah anak dengan istri? Iya. Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Tapi keutamaan duduk setelah sholat kan ada tuh, yang terus didoakan oleh malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma aghfir lahu, Allahumma tub alaihi. Itu kan selalu malaikat mendoakan seperti itu kepada orang yang duduk, ya, seperti antum seperti ini terus, ya, sampai dia, sampai kita menyakiti malaikat. Ketika kita menyakiti malaikat, tidak didoakan lagi. Dengan apa kita menyakiti malaikat? Dengan kentut, ya, dengan kentut malaikat sudah tidak mendoakan lagi. Apakah ketika pulang sholat fardu di masjid, kita boleh sholat fardu lagi untuk menjadi imam bagi istri? Tentu bukan fardu lagi, sudah bukan fardu lagi. Fardu itu kan wajib, kalau tidak dilaksanakan dosa, kan tidak wajib lagi. Ya, nah, mengulang sholatnya tentu bukan sholat wajib lagi, sebagaimana Mu'adz pun. Mu'adz sholat bersama Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi, sholat Isya. Kemudian beliau pulang dan mengimami sholat Isya di kampung. Nah, mengambil dalil dari ini pun. Atau menjadi makmum, karena ada setelah Nabi selesai sholat berjamaah, ada dua orang di situ tidak ikut sholat berjamaah. Nabi bertanya, kenapa tidak ikut sholat berjamaah? Dijawab, kami sudah sholat. Nah, Nabi mengatakan, lain kali walaupun sudah sholat menemukan jamaah, sholatlah lagi sebagai ibadah tambahan, tapi tidak wajib. Apakah tidur setelah sholat subuh atau di waktu tertentu suatu hal yang diharamkan? Tidak ada. Mana larangannya ya? Haram berarti dilarang oleh Nabi. Kalau ada larangan tentu sami'na wa ta'ana. Kalau tidak ada larangan berarti pun menunggu larangan. Apakah foto-foto keluarga yang terpasang di rumah dapat mendatangkan setan? Iya. Iya. Maka jangan dipajang. Sulit membedakan antara foto dengan gambar. Iya kan? Sulit membedakan. Maka jangan dipajang. Simpan saja. Bolehkah sholat sunnah Ba'diyah Isya dilaksanakan nanti di rumah? Ya justru itu yang kita bahas, itu yang terbaik ya. Apakah ada batas waktu mengerjakan sholat ba'diyah? Ada, yaitu sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Bolehkah ba'diyah duhur jam 2, setengah 3? Boleh. Asal belum? Belum asal. Nah, kecuali repot. Nabi pernah kan? Sholat ba'diyah duhur setelah asal. Karena gak ada waktu. Kalau ada waktu tidak boleh. Nanti saja setelah asal, tentu gak boleh. Nah, adapun jam 2, setengah 3, jam 3, boleh. Silahkan pilih waktu yang baik. Apakah setelah membaca Al-Quran disunahkan mengucapkan Surah Al-Adim? Tidak, ini bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi mengucapkan Surah Al-Adim setelah selesai membaca Al-Quran. Bolehkah sholat tahajud di rumah berjamaah? Boleh, boleh. Nabi pernah sholat tahajud diikuti oleh Hudzaifah. Pernah juga diikuti oleh Ibnu Abbas. Pernah juga diikuti oleh Jabar dan Jabir. Yang tidak boleh adalah di masjid diumumkan, melakukan secara apa rame-rame, dihimbau kaum muslimin datang. Ini tidak boleh kecuali di bulan Ramadan, salat tarawih. Di luar itu tidak boleh, bila. Apalagi di hari-hari tertentu, malam tahun baru. Daripada rame-rame niup trompet, mending rame-rame yang mulai berjamaah. Ini lari dari tasabbuh menuju bid'ah. Dua-duanya buruk, dua-duanya salah. Yeah. Jika kita bangun malam tapi waktunya sudah mepet dengan waktu subuh, maka sholat yang lebih diutamakan sholat apa? Witir. Witir. Karena kan lebih kuat perintahnya ini. Witir. Ada perintah khusus witir. Bahkan satu rakaat, bahkan ada perintah khusus. Jika khawatir fajar segera terbit, witirlah satu rakaat. Amal ibadah apa yang lebih afdol dilakukan ketika wukuf di Arafah? Apa saja? Ya, intinya adalah ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu dari duhur sampai dari habis duhur sampai maghrib, sampai menjelang maghrib, kita ada di situ. Dan wajib, dan ini yang terbesar hukum. Ngapain? Ya seluruh imam baca Al-Quran, zikir, wirid, bertobat, mohon ampun, berdoa. Bahkan sebagiannya berdiri, sambil berdiri memohon kepada Allah. Dan ini waktu-waktu yang sangat luar biasa Allah dengar doa. Dan tidak ada hari yang membuat iblis ketakutan luar biasa melebihi hari Arafah. Allah membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Apakah ada sunnah-sunnah yang perlu dilakukan oleh orang yang mau berangkat haji? Tidak ada. Secara khusus tidak ada. Secara umum orang mau pergi, apa yang dia lakukan? Ada. Mungkin nitip anak-anak, mungkin menyiapkan diri ke masalah dunia saja. Secara ibadah tidak ada. Ya. Termasuk makan-makan, memanggil tetangga dan seterusnya, tidak. Yang ada justru sepulang dari safar. Bukan sepulang dari haji ya. Mau haji, mau umroh, mau ke mana, pulang dari safar. Ketika kita pulang dengan selamat setelah safar 3 hari, seminggu, sebulan, maka disunahkan kita mengundang makan. Bolehkah membadalkan haji orang tua dengan membayar jasa? Nah, ini salah. Jadi badal haji itu intinya adalah kita tawaf, kita sa'i, kita wukuf. Siapa? Kita. Kita. Kan hadisnya kan? Afa'ahud julam. Bolehkah aku menghajikan ayahku yang sudah meninggal itu ya Rasulullah? Bolehkah aku? Berarti dia, anaknya. Bukan mengupah orang, yeah. bukan uang. Ya sekarang kan haji kan identik dengan uang karena pesawat, hotel. Zaman Nabi kan nggak ada pesawat, nggak ada hotel. Apa uangnya itu di mana? Ya, yeah. Jadi intinya adalah tawafnya, sa'inya, wukufnya, bukan uang. Wallah. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.